إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإلى هدي نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل من يعمل ضلاله وكل من ضلاله منها معاشر المسلمين سمعت ورحمة الله رحمكم الله ما لم يشكر على الله سبحانه وتعالى يعني بل المقطع من الملائكه امور الى المنزل الحمد لله بابيك ورسوله فضل السياده الحر تصريح مرات الثقه الرهيبة قول الله سبحانه وتعالى يقول يسأل ذلك أيام لا تعلم يسأل الله سبحانه وتعالى وملك البلاد وفتنيا إن خلق وفيه لبس قد مشك على الله ده منظر وقصة لكلامك عن خلق الله لمدر الله سبحانه وتعالى بذل ذكرك والإنسان إذا كان جمدًا من مدى النسوس سبحانه وتعالى إنه لك إيمان أن تقوى بها كبرة الله سبحانه وتعالى إذا مبارك الله أن ترد الأمن سمك الله سبحانه وتعالى فجرك أن يكون نبيك محمد يؤمنون بالله واليوم الآخر ذكر لما شبه الله سبحانه وتعالى على الملكات ويقول لما اقول للحكم اهل قضايا الفرد وينهون عن المنكر للمسك عليه المنكر للجانب يقول للغيرات للملكا والرب رب حلف ملكا واولئك الصالحين للملكا ذر النصر الذي هو الصادق الذي يمنع التصوير الى هذا الذي يمنع هذا الامر من ذلك الذي قال في سيريا هو الصادق اليوم بقينا لنبدأ هناك فهو حياتي وابتدارك انزل خاتم الكتاب في البيت kelompok Al-Mihdad yang mereka berkisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti Abdullah bin Salam Al-Yahudi dan lain-lainnya tidak sebagaimana kebanyakan dalam kisah dari kalangan Al-Yahudi yang mereka iri, dengki dan benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sehingga diceritakan pada sebelumnya dari sebelumnya namun sebagaimana yang saya mengatakan bahwa ini menceritakan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam orang-orang yang baik demikianlah kriteria ada di anda kriteria yang mereka seperti ini. Walhasil, apakah dia dirundut adalah mukmin wahai Nabi Allah orang yang beriman dari kalangan kita atau Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberitahukan kriteria atau cara umat dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang baik bagi kita. Ia penting adalah mempelajari bagaimana sifat-sifat mereka baik dalam kita yang mengislam atau orang-orang yang suci Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama sebagaimana yang ketiga qaima mereka berdiri tegak melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menyuruh jalan orang yang bertakwa kepada Allah kemudian menjalankan perintah Allah dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua mereka membaca ayat Allah Subhanahu wa taala di malam hari dalam keadaan mereka bersuci. Ia dari salat malam menjadi diri mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita semua untuk salat malam, beliau mengatakan alaikum bisalati al-lail alaikum biqiyamil lail فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَكُنَّ أَوْلَى كَبِيرَةً صَلَاةً مَنَّا كَرَّنَا إِلُّكَ بِيَسَعَنْ وَرَقَرَ الصَّالَحَ تَبْلُونَ مِنْهَا مَكَا تَوْبِيْتَ كَبِيرَةً يَوْمِ يَوْمَارِ sebenarnya dia hanya menolong biasa-biasa kita jaga dia biasa kita perhatikan hingga kita menjadi orang yang mengikuti mulut salat menegakkan salat jadi melaksanakan salat tersebut dijaga waktunya diperhatikan syarat dan rukunnya juga dipelihara kebutuhan saat melaksanakannya tidak hanya melalui bawah itu saja, tetapi tidak sama lagi dengan tiang lain yang merupakan salah sunnah yang paling pertama dijelaskan secara Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Qiyamul Layl menjadi diri orang-orang Arab hingga menjadi satu kebiasaan di zaman para Rasulullah, para sahabat dan para tabi'in ketika mereka berjanji apakah kau berjanji kepada Tuhan, mereka berjanji mau'idul qiyamul qurra, waktu bertemu kita nanti adalah saat bangunnya para qurra, orang-orang yang membaca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud mereka adalah waktu seperti kapan terakhir, di mana saat itu orang-orang yang salat bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah jujurum alaikum bingkang-bingkang mereka jauh dari tempat tidur berdoa kepada Allah mereka, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan takut dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala dan membaratkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lima salam yang berikut mereka berifat dari sebagian yang kami anugerahkan kepada mereka. Orang yang seperti ini diberi balasan dalam orang-orang masyarakat. Bala sa'adam ma'adum tiyalam yukur wa tiba'un. Tidak tahu dari jiwa apa yang telah dipersiapkan baginya. Ceritaan yang dijadikan, menunjukkan pada kebalasan dari apa yang mereka dahulu lakukan di dunia. Kemudian sejaman Allah Azza wa Jalla dalam surat jadi sikap yang kedua dari orang-orang yang salat adalah qiyamul layl. Oleh karena itu Muhammad Rasulullah Taala sudah mulai mendapatkan tahu dari murid-murid dari orang dari hadis. Imam Ahmad menyediakan bab alif untuk supaya digunakan kalau mau bangun seperti dari dia. Kalimat Ahmad Rahim Allah Ta'ala berdekat di ayat tersebut yang disediakan dalam langkong. Tidak berkurang sedikit pun, tidak terjama. Maka Imam Ahmad Rahim Allah Ta'ala berdekat aku tidak pernah tahu seorang menteri hadis yang tidak terjama. Yang mana Imam Rahim Allah Ta'ala itu sifat yang itu. Kemudian surat yang ketiga itu sebablah yakinlah billahi wa yaqimish shalah wa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Ini adalah dasar keimanan. Ini adalah dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada Allah dan hari akhir, iman kepada Allah yang menciptakan kita yang memberikan rezeki kepada kita, yang melindungi kita dari berbagai bahaya, yang memberikan berbagai macam kenikmatan dengan kepada kita, yang mewajibkan kepada kita untuk beribadah, yang menjadikan kita beribadah untuk beribadah kepada Allah. Ya Allah, tidaklah kita akan menjadi dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin bertambah usia menghadapi tahun baru, dari satu sisi kebahagiaan ada pada hati kita dan sudah berada di perkulitkan Allah berhati masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Dari satu sisi mengingatkan kita tidak akan semakin mendekati pada umur yang tentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari kita pertebal iman kita, mari kita pertebal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang sebenarnya melihat kita terhadap kita. Wa yaumil akhir kemudian beriman pula mereka orang yang zalim kepada hari akhir. Dan inilah mazhab yang kuat pada jiwa orang yang zalim. untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala, untuk bersabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan dari Allah Subhanahu wa Taala, yaitu mereka senantiasa menaruh di depan mata Islam yang jauh, yaitu mereka hadir mereka. Mereka senantiasa hidup kembali setelah mati. Mereka akan mengalami perlindungan Allah. Mereka akan menyaksikan keterbangannya. Kita tidak terangkan amal tapi menyingkap dari Allah dengan tangan kanan dan menyingkap dengan tangan kiri. Mereka akan melewati masyarakat sebabnya melalui Nabi Adam dan Allah SWT. Orang lewat kita dengan amal mereka menyingkap. Kalau dia orang yang jelek, maka akan tergelincir masuk ke dalam neraka, terbakar di dalam neraka yang tidak. Bagaimana ini ada? Berikan kepada hari kami. Ini kami yang mendorong orang-orang yang muslimnya mereka, orang-orang yang mereka akan menerahkan dengan jalan-jalan. Tidak Allah SWT. Bahkan jawab kali itu, demi berani kebahagiaan tidak dihadir. Mereka pun tidak takut. Mereka tidak takut. Kalau pun harus diperbandingkan tidak Allah SWT. Justru mereka senang. Itulah yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Tuhan. Dalam orang-orang yang berharap sesuatu yang tidak dinyatakan oleh mereka orang-orang kafir. Kalau orang yang beriman berharap syahadat untuk mati syahid di medan pertempuran. Ada orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, maka mereka berharap untuk berkelak-kelakan tujuan orang yang beriman dengan orang kafir jelas beda satu. Karena mereka orang yang beriman meyakini bahwa hidup ini adalah hidayah, hidup ini adalah kesempatan, hidup yang sebenarnya adalah akhir nanti tiada akhirnya, tidak ada akhirnya. Maka mereka pun bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya mengurutkan Al-Ma'arufi wa'alaikum al-Munkar. Dan mereka akan diperintahkan untuk berlangsungan baik pada diri sendiri maupun orang lain. Wa'alaikum al-Munkar juga mereka akan diperintahkan orang lain dari kemungkaran baik pada diri sendiri maupun orang lain. Inilah sifat yang mereka orang yang baik. Dari orang yang beriman, orang yang soleh tidak akan memiliki sikap takut, tidak akan memiliki sikap tidak peduli dengan temannya. Dia berusaha semaksimal mungkin mengajak temannya melakukan yang baik, mengingatkan temannya dari perbuatan-perbuatannya. Temannya belum sholat diajak untuk sholat, temannya mau meminum minuman keras di jalan, di jalan, di jalan, di jalan, di jalan, di jalan, di jalan, di jalan, dan sebagainya. Jadi semua perkara yang baik dia beritakan, jadi semua perkara yang baik dia jaga diri sendiri dan orang lain. Inilah beberapa sifat dari mereka Allah yang dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fi ma'rifatil alim wa ta'ala wa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yusabbihuna bihamdihi. dan mereka berdebat-debat, berlomba-lomba dalam melakukan berbagai macam kebaikan. Al-Khairat tidak ada al-Khair dari al-Khairat yang bermacam-macam. Kebaikan itu bermacam-macam. Mereka orang-orang yang berlomba-lomba dengan yang lainnya, berlomba dengan waktu untuk melakukannya. Maka dari sisi pelajaran jamaah, mereka tidak terpuluh berlaku. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ayyuha al-malik, ahabbu ila Allah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?" Nabi alaihi salatu wasallam menjawab dengan tanya, "As-salatu 'ala waqtiha." Wa bi riwayat as-salatu fi awwali waqtiha. Salat tepat waktu. Dan sebagainya mengatakan salat di awal waktu. Mereka belum melakukan sebaiknya. Yang lainnya juga demikian. Membaca Al-Quran, berbanyak-banyak yang lain membacaan kepada kita demikian itu mengumpuli tenang lagi dan demikian. Tidak ada sifat marah dari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sifat sujud dari kebaikan, tidak mau karena pahala. Tidak ada demikian itu pada diri. Yeah.